bertepuk sebelah tangan. Kalau langkah yang panjangnya sejengkal, tak mungkin lautan ku arungi. Tak akan cinta ku dapatkan, bagaikan langit jauhnya. Matahari.